Ais namanya, yang jatuh cinta kepada seorang dara. Putri saudagar kaya, Laila namanya, sedangkan ia hanya anak seorang yang sederhana. Abadi cintanya Kais dan Laila, takkan terlupa hingga di akhir masa. Singkan ayahnya agar mereka tak lagi saling menyinta. Kasihan Kais bagai orang gila, setiap hari menyebut nama Laila, Laila, oh Laila. Di tengah gurun Sahara, mereka berjumpa antara gemuruh badai, hingga akhirnya menutup mata. Abadi cintanya Kais dan Laila, takkan ku lupa hingga di akhir masa. Diasingkan ayahnya agar mereka tak lagi saling menyinta. Kasihan Kais bagai orang gila, setiap hari menyebut nama Laila, Laila, oh Laila. Di tengah gurun Sahara, mereka berjumpa antara gemuruh badai, hingga akhirnya menutup mata. Sungguh abadi cintanya Kais dan Laila, takkan ku lupa hingga di akhir masa.